الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي في الله الأحباء أعزني الله وإياكم أحبكم في الله. إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita yaitu Ushul Tsalatsah dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dan malam ini kita masuk kepada bagian ketiga, yang kedua sudah ya, Al-Tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu mu'alatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum ashiratahum ulaika kataba bi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhim min wa dakhilhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhum ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam surat Mujadalah ayat 22. Ya. Bagian ketiga ini insyaallah tentang al-wala wal bara. Di mana al-musannif rahimahullah penulis kitab ini menjelaskan pada bagian ketiga ini, semoga Allah merahmatinya, anna man nata'a ar-rasula, dan barang siapa yang mentaati Rasul, wa wahada Allah dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu mu'alatu man hadda Allah wa rasulah, tidak patut bagi dia, tidak boleh bagi dia, atau haram bagi dia loyal atau berwali kepada siapa saja yang memerangi atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun orang yang memusuhi atau memerangi Allah dan Rasulnya adalah aqraba qaribin, sedekat-dekat keluarga. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak akan jumpai satu kaum yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, yu'adduna man hadda Allah wa rasulah, berkasih sayang atau loyal yang mencintai yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka-mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashi saudara-saudara laki mereka, au ashiratahum atau keluarga besar mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang Allah telah tetapkan, Allah kuatkan pada hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah tolong mereka dengan pertolongan darinya, ruh ya, keimanan, pertolongan, nanti kita akan bahas. Wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, ulaika hizbullah, mereka itulah hizbul tentara Allah, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya tentara Allah, kelompok Allah adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang meraih keberuntungan. Ya. Bab ini diberi judul adalah al-wala wal bar. Ya, sebagaimana diserah di sini ayat masat tsalitsah mimma yajibu alaina ilmuhu alwala walbara. Ya. Masalah yang ketiga yang wajib kita mengetahuinya setiap kita adalah perkara wala walbara. Wala walbara aslun azimun jiat fihi nusus al-kathira. Qala Allah azza wa jalla. Ya. Bahwa wala walbara bagaimana kita loyal dan bagaimana kita berlepas diri. Bari'un, berlepas diri. Ini merupakan basic atau dasar atau pondasi yang agung. Ya, yang datang berdasarkan nas-nas yang begitu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya selain yang tadi kita baca dalam surat Mujadalah ayat 22, juga Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 118, Ali Imran ayat 118, di mana Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman dekat kamu, selain kamu, selain orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, karena mereka selalu hasad, selalu membuat tipu daya atau benci kepada kamu. Juga di dalam firman yang lain Allah menyatakan, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali kamu, satu dengan yang lainnya. Barang siapa wa mayatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan wali mereka itu dijadikan wali di antara kamu, fa innahu minhum, sesungguhnya yang menjadikan wali itu termasuk golongan mereka. Innallaha hadil qaumul zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Ya, itu dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah 57-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan atau senda gurau saja. Ya, di antara mereka adalah dari orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Alkitab sebelumnya, sebelum kamu sekalian. Dan juga orang-orang yang kafir sebagai apa? Sebagai wali. Tidak boleh kita menjadikan pemimpin wali orang-orang menjadikan agama ini sebagai permainan dan senda gurau. Ya, baik dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, yaitu diantaranya orang-orang kafir. Wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu sekalian benar-benar orang yang beriman. Dalam surat Al-Maidah ayat 57. Juga Allah berfirman dalam beberapa ayat yang lain di sini, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memuat begitu banyak, ya, nanti kita baca syarahnya. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu 'alal kufara 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu atau saudara-saudara laki kamu sebagai wali kamu, pemimpin kamu, seandainya mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Dan barang siapa yang menjadikan wali mereka itu dijadikan wali di antara kamu, maka mereka itu adalah yang menjadikan wali adalah termasuk orang-orang yang mendzalimi dirinya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakanlah apabila bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, saudara-saudara laki kamu atau pasangan-pasangan kamu, wa asyiratakum dan keluarga besar kamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan amal dan harta-harta yang kamu kumpul-kumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih, maka tunggulah sehingga Allah datangkan perkara bagi kamu, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik. Nuqayyim dalam tafsir Qayyim bin Nuqayyim, hatta yati Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya yaitu balasannya, bisa diperangi oleh kaum kafir, bisa diberi oleh Allah azab yang sangat pedih di dunia sebelum di akhirat. Ya. Jadi resikonya itu bukan hanya di akhirat. Kadang-kadang di dunianya itu dibantai oleh orang kafir ataupun oleh Allah diazab dengan azab-azab yang sangat pedih seperti gempa bumi, ya, angin, banjir dan seterusnya. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Tunggulah kamu sekalian, tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Falyadzubillah. Ini dalam surat Taubah ayat 23-24. Dalam surat lain Allah juga menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim alladziina ma'ahu id qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bana bainana wa bainakum al'adawata wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ya, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada bagi kamu suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya Ibrahim. Itqalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan kaumnya berkata kepada kaumnya, Inna bura'a minkum. Ya, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri. Ini bura'a sidqul muballaghah, ya, lebih kuat lagi dari sekedar berlepas diri. Sesungguhnya kami berlepas diri kepada kamu, sungguh-sungguh berlepas diri kepada kamu. Wa mimma ta'budun, dan juga berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah min dunillah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami ingkari, kami kafirkan kamu. Wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha', dan mulailah sejak ini, saat ini, ya, antara kami dan kamu yaitu bentuk permusuhan, ya, bentuk kebencian dan permusuhan abadan selama-lamanya, hatta sehingga tu'minuna billahi wahda, engkau sekalian atau kamu sekalian beriman kepada Allah saja. Ya, Tentunya dalam Al-Quran masih banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang al-wala wal-bara. Namun kita harus hati-hati karena ini perkara yang sangat sensitif. Ya, jangan dengan ayat-ayat yang tadi terus kita langsung mentakyin. Mentakyin itu memponis siapa yang harus dikafirkan, siapa yang tidak. Ya. Sekali lagi bahwa kita tidak boleh lepas daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang mereka yang lebih memahami, lebih mendalami ini. Kita hanya mengikuti apa yang telah difatwakan oleh para ulama tentang ayat-ayat ini. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut di sini, di mana Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyatakan, li'anna muwalatu man hadallah madaratuhu tadulu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi da'ifun. Sesungguhnya pengambilan pemimpin atau wali atau orang yang dicintai padahal dia memusuhi Allah dan Rasulnya, ini membuktikan menunjukkan bahwa orang itu di dalam hatinya atau manusia seperti itu di dalam hatinya ada keimanan dia dengan Allah dan Rasulnya, tetapi dhaif, lemah. Ya, orang yang mencintai Allah atau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mengambil berwali kepada orang yang musyrik Allah dan Rasulnya, yang demikian menyatakan keimanan yang ada pada hatinya itu lemah. Li'annahu laysa minal aqli ayyuhibba al-insana syai'an huwa adu li mahbubih. Karena secara akal tidak mungkin orang yang mencintai sesuatu kemudian juga dia mencintai yang dibenci oleh sesuatu yang dicintainya itu. Contoh simpelnya aja, kadang-kadang kita dengan orang tua kan mencintai, cinta dengan bapak kita, cinta dengan ibu kita. Kadang-kadang orang tua ya karena manusia, kadang-kadang dia cerita bapak kita cerita dengan ibu kita tentang si fulan, mau paman ataupun bibi, yang ceritanya itu kebencian. Ya, kita nggak tahu perkaranya, tapi kita ini anaknya, ya, karena kita cinta dengan orang tua kita, otomatis kita terimbas bencinya dengan paman. Padahal nggak tahu urusan, malas mengunjungi, ya cuek lah istilahnya. Itu efek. Seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu. Mungkin karena cintanya karena kepada orang tua. Itu bukti kecintaan. Kadang-kadang buta. Kecintaan itu kadang-kadang buta. Artinya mencintai orang tua sehingga walaupun itu tidak ilmiah. Ya, itu contoh yang tentunya jauh dari apa yang ini. Artinya ada seharusnya orang yang mencintai sesuatu tidak mungkin mencintai yang dibencinya. Sesuatu itu yang dicintainya membenci dengan A, maka orang yang mencintai sesuatu itu mesti juga benci dengan A. Karena tidak mungkin dua itu bersatu. Ini maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyatakan secara akal tidak mungkin seorang mencintai sesuatu yang sesuatu itu musuh dari yang dia cintainya, enggak mungkin. Ya. Nah, wa muwalatul kuffari takunu bimanasiratihim wa muawam wa muawanatihim ala ma hum alaihi min al-kufri wad-dhalal. Dan berwali kepada orang kafir bisa dalam bentuk tolong menolong membantu mereka ya, padahal mereka dalam bentuk kekafiran dan kesesatan. Atau muadatihim takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha muadatihim fatajiduhu yuadihim ayat muba waddahum bi kulit tariqin. Ya, bisa jadi kecintaan dengan mereka dengan sebab-sebab itu ya, timbullah ya kecintaan atau keinginan dari musuh-musuh atau orang-orang yang dibenci itu, sehingga mengarah kepada jalan yang menyamai mereka atau berpihak kepadanya. Maka ini tidak boleh. Ya. Bahkan wahada la syakka yunafil imanu kullahu au kamalu. Bahkan bisa jadi kalau orang mencintai yang dibenci oleh Allah dicintai, yang dibenci Rasul dicintai, ya sedikit demi sedikit dia akan menemui atau mencapai apa yang dicintainya itu. Nah, bisa jadi hal ini tidak meragukan, bisa menafikan keimanan orang itu atau mengurangi kesempurnaannya, tergantung kasusnya. Bisa imannya hilang langsung, bisa apa kesempurnaannya. Nah, kita berlindung dari dua perkara ini. Kita ingin iman kita itu apa jujur, ya, iman kita sempurna, itu cita-cita setiap kita. Maka perkara yang menghilangkan kesempurnaannya ataupun perkara yang menghilangkan sekaligus keimanannya harus dijauhi. Dan salah satu perkara atau di dalam hal ini adalah mualatul kufar, ya, berwali kepada orang-orang kafir. Wal wajib ala mukmin, maka wajib bagi setiap mukmin mengadakan pertentangan dan permusuhan man hadallahu wa rasulah terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrabu qaribin ilaihi, meskipun itu saudara yang terdekat atau karib keluarga terdekat. Ya, wa bughduhu wal bughdu anhu. Dia hendaklah benci dan menjauh. Walakin hadza lam yamna nasihatuhu wa da'watuhu lil haq. Akan tetapi bukan terhalang, tidak boleh terhalangnya ya untuk terus menasihati, untuk terus mengajak orang-orang seperti ini untuk kembali. Ya. Artinya begini, kalau kita mendekati orang-orang seperti ini harus ada target. Sebagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada Heraklius dengan suratnya yang begitu sopan ila azimir Rum, kepada pembesar Rum. Untuk apa? Inni da'autuka atau inni ada'uka bidayatil Islam. Tujuannya itu. Ya, aku mendakwahkan kamu untuk dakwah kepada Islam. Jadi kita berlemah lembut, kita kunjungi atau kita bawa hadiah kepada orang non-muslim, kepada orang kafir dengan syarat untuk mendakwahkannya. Sebagaimana Rasul mendatangi Yahudi yang sakit, yang sedang sakit dengan bawa buah, kemudian mendakwahkannya. Ini boleh. Kalau tujuannya untuk mengajak, ya harus menunjukkan kelembutan, harus menunjukkan akhlak adab Islam, bukan permusuhan. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW ya, dengan surat-suratnya kepada Heraklius dan yang lainnya, dan dialog-dialog Nabi kepada Abdullah bin Salam, orang tokoh ulama Yahudi, yang setelah itu orang Yahudi itu masuk Islam. Ucapannya bagus, bukan mencaci, mencerca atau menampakkan langsung menyebut saya kafir. Tidak ada satupun, walaupun mereka itu kafir, Nabi langsung menyatakan hei kafir, tidak. Ya, coba Heraklius dipanggil apa? Azimir Rum, tidak ada kata kekafiran di situ. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad bin Abdullah ila Azimir Rum. kepada pembesar Rum, ya, wa ini ad'uka bidayatil Islam aslim taslam, sesungguhnya aku mengajak kamu dengan seruan Islam, kamu Islam, kamu selamat. Sopan itu, ya. Bukan hai kafir, taubat, taubut. Orang sekarang Nabi bukan apa, sebenarnya taubut, kafir, murtad. Ya. Nabi yang langsung dari Allah, ya, yang doanya diijabah oleh Allah, yang keluhannya didengar oleh Allah, hati-hati. Sopan, surat-suratnya itu sopan. Ya. Aslim taslam, yu'tikallah ajraka marratain. Engkau Islam, engkau selamat. Engkau akan mendapat dua pahala. Wa in tawallaita, kalau kamu berpaling, taubut kafir murtad, enggak ada. Fa in tawallaita fa alaikum ismi irisiyin. Coba, enggak langsung juga. Kalau kamu berpaling, kamu menanggung dosa rakyat kamu. Walang, kalau kamu berpaling, kamu adalah taugut, temannya setan, iblis, lanat, enggak ada. Nabi, suratnya sopan, ya, risalahnya sopan sampai sekarang. Yang nerima juga enggak marah jadinya, bahkan disimpan. Heraklius ketika itu sempat tergoncang dalam Fathul Bari, kalau mau baca Bidayatul Wahid jilid 1 Fathul Bari itu dikupas dengan bagus sekali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang surat Nabi SAW yang betul begitu dengan kelembutan, sopan, ya, walaupun itu musuh tetapi dia tidak, beliau tidak menyatakan perkara-perkara yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk yang menjas, yang mengkafirkan, mentaubutkan, tidak. Fa'intawallaita fa'alaikum ismi iritiyin. Baru kul ta'alau ya ahlal kitab, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, nasrusa dalam surat Al-Imran. Ya, jadi boleh, ya. Ini poin yang terakhir dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Boleh mendekat, boleh berdialog, boleh bersama orang kafir dengan syarat untuk menasehatinya dan mendakwahkannya. Bagaimana dakwah enggak ketemu? Minimal dengan risalah atau semua ditempuh oleh Nabi. Yang dengan surat ada, yang Nabi kunjungi ada, yang sahabat Nabi rumah utusannya ada. Seperti Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, dialog. Yang Rabi' dikirim dialog. Ya. Dan kalau kita perhatikan dialognya indah-indah sekali para sahabat ketika dakwah. Tidak menghukum yang tidak, walaupun mereka orang kafir tidak dikatakan kafir, taubat, sesat, tidak. Na'udzubillah, orang kita suka dengar orang sekarang mudah kepada saudaranya sendiri katakan kafir. Ya, karena tidak ikut ajakan mereka. Kafir, murtad, na'udzubillah. Ya, jadi wala wal bara aslun azimun, merupakan basic, merupakan pondasi yang agung. Di sinilah bukti yang murninya tauhid seseorang, keimanan seseorang. Ya. Bagaimana ayat tadi katakan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Tidak kamu jumpai suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Berkasih sayang, berwali dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya. Meskipun walau kamu, meskipun orang-orang itu aba'ahum, bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara laki-laki mereka, au ashiratahum, atau keluarganya. Dan ini dibuktikan dalam sejarah bagaimana para sahabat ketika hijrah, setelah hijrah terjadi perang, diantaranya perang Badar. Ya, ketika perang Badar terjadi pertempuran, Muhajir dan Ansor melawan kafir Quraisy. Dan Muhajir wal Ansor, terutama Muhajir, itu ada menghadapi saudaranya, ada seorang anak menghadapi bapaknya. Ada menghadapi pamannya, ada saudara. Itulah. Kalau sudah sampai yaumal jama'an, yaumal furqan, hari pertemuan, hari perbedaan antara yang hak dengan yang batil, itu lain soal. Ya, tapi kalau dalam keadaan aman, seperti tinggal di suatu negeri yang tidak ada peperangan antara kafir muslim dengan kafir, tidak boleh seperti ini. Ya, seharusnya orang Islam menunjukkan, ya, bukan karena baroknya berlepas diri sehingga menghilangkan dakwah. Dan dakwah yang paling efektif adalah ketika mungkin misalnya ada di antara saudara-saudara kita yang kafir, ya, yang murtad bisa jadi, ya, ataupun yang mungkin ada seorang mu'alaf, bapak ibunya masih kafir. Ini adalah momen untuk dia berdakwah. Bukan hanya baroknya yang diambil, melepas diri, gak mengunjungi, memutus kekeluargaan, sama sekali terpisah, tidak benar. Dia masih ada bisa berkumpul dengan orang tuanya. Ya, dia masih ada kesempatan untuk berdakwah. Sampai apa? Sampai mati. Sampai siapa yang mati duluan? Nah, jangan putus asa. Bukan bab barok yang diutamakan, bab dakwahnya. Ini pesan daripada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Yang demikian bukan terhalang untuk menasihati dan dakwah. Jadi kita jangan salah kaprah karena khawatirnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menggabung tiga unsur harus ada supaya tidak salah langkah di dalam beribadah, ya, di dalam bertindak, ya, yaitu apa? Al-mahabbah, kecintaan, ar-raja, harapan, wal-khawf, dan rasa takut. Baro ini dari khawf, ya, wala al-mahabbah war-raja. Jangan hanya khawfnya saja. Oh, takut imannya luntur, takut dibilang imannya tidak sempurna. Nah, misalkan seorang yang sudah lama masuk Islam tapi keluarganya belum masuk Islam, menjauh, memutus hubungan, ini tidak betul. Ini namanya lebih khaufnya. Dia harus imbangi antara khauf dan rojak, harapan dan kecintaan. Kecintaan agar orang itu atau saudaranya atau ibu bapaknya masuk Islam. Bagaimana Abu Hurairah sampai nangis karena ibunya menentang dakwah, dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan ibuku. Ya, Nabi berdoa, begitu pulang ibunya langsung minta mandi dan bersyahadat, minta dibimbing. Itulah. Jadi harus ada juga rojak, harapan dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, terakhir mahabbah. Kalau memang dia sudah Islam, ya kita cintai. Ya, karena itu saudara kita. Jadi jangan ambil dari segi baroknya saja. Sehingga putus hubungan, sehingga ya, orang Islam atau umat Islam kelihatannya kaku-kaku. Terutama orang yang masuk Islam keluarganya belum Islam, atau ya, dia Islam, keluarga Islam, tapi mungkin ada saudara yang jauh, yang non-Islam, dari kerabat-kerabat terusnya. Nah, itu momen kita untuk berdakwah. Terutama apa? Ketika mereka dalam keadaan sakit, maka sunnah mengunjungi orang sakit walaupun kafir. Walaupun kafir, ya, kunjungi. Untuk apa niatnya? Untuk berdakwah. Dan ini dilakukan Nabi kepada tadi anak Yahudi, kepada pamannya. Itu lagi sakit, sakratul maut. dikunjungi, bawa buah atau bawa apa, dan setelah itu didakwahkan. Siapa tahu akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, kemudian meninggal. Beruntung. Nah, itu lebih berharga daripada humrun ni'am, unta merah, kendaraan yang paling mahal. Ya. Maka semangat ini juga harus muncul berbarengan dengan barok. Ya, berlepas diri betul, tapi ada poin-poinnya yang Syekh Muhammad Shalih Zaimin pada akhir kalimatnya mengingatkan kepada kita agar jangan hanya berlebih-lebihan untuk menjauhinya, tetapi ada poin juga untuk menasehati dan mendakwahkannya dengan hak. Ya. Dan kita lihat kehidupan Nabi SAW bahwa biasa di rumah Nabi itu masuk orang Yahudi, entar pergi, entar ahlu kitab, entar pergi bertamu, itu biasa. Makanya ada hadis-hadis ya, orang Yahudi yang salamnya diplesetin, ya, Aisyah marah, Nabi bilang jangan, itulah, itu Yahudi ya, Nabi menunjukkan kelembutannya. Jadi jangan salah kaprah di dalam hal ini. Betul, kita berwali hanya kepada orang mukmin, berwali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang mukmin, dan kita barok ya dengan orang-orang yang mensi Allah dan Rasulnya, ya, dan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Kita barok berlepas diri dalam segi akidahnya, tapi ketika muamalah, ya, ketika di situ ada poin untuk menasehati, ketika di situ ada poin untuk dakwah, maka masuklah. Karena itu perbuatan Nabi. Dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu suri tauladan. Ya, sehingga tergambar di hadapan mereka bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah memberi rahmat untuk segala alam semesta, dan orang kafir ini termasuk makhluk yang memenuhi alam ini. Ya. Begitu. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk berdakwah, kenapa tidak? Ya. Kesempatan untuk berdakwah, kenapa tidak? Tetapi sekali lagi bahwa prinsipnya adalah al-barok. Wala kita kepada Allah dan Rasul dan orang mukmin, pelepasan diri kita kepada orang kafir, orang yang musyrik Allah dan Rasulnya, ya, namun kita barok, tetapi kita masih ada poin untuk mendakwahkannya, mengajak. Apalagi itu misalkan masih karib keluarga, dengan syarat kita tidak boleh menjadikan dia sebagai wali meskipun bapak-bapak kita. Ya, di sini dalam surat Taubah ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dalam prinsip, dalam akidah tetap kita harus berpegang teguh meskipun itu bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara laki-laki kita atau pasangan-pasangan kita atau keluarga kita, ya, atau masalah harta dan seterusnya, itu tidak boleh sampai merusak keimanan kita. Kita lebihkan dari cinta Allah dan Rasul, kita lebihkan dari jihad di jalan Allah, itu tidak boleh. Prinsipnya itu kita jaga. Tapi dengan itu semua kita ada poin untuk kita berdakwah, ada poin untuk kita menasehati. Ya. Karena apa? Karena kita hanya berusaha. Hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Dari sini kita hanya berusaha. Ya, ini yang di antara poin-poin penting, bahwa ketegasan barok ini ada, tapi bukan meniadakan majal, kesempatan untuk nasihat, kesempatan untuk mendakwainya, kesempatan untuk bergaul dalam niat yang benar. Ya, kita bergaul dengan mereka seperti di tempat kerja, kan macam-macam agamanya itu. Kalau kita deketin, Dengan syarat niat kita apa? Dakwah. Bukan ngikut. Nah, ini kita ukur dulu kira-kira kita mampu atau tidak. Kalau enggak jangan, nanti akan terikut, akhirnya berwala, nah, betul. Ya, maka kalau kita ingin mengajak kita ukur dulu. Ya kayaknya ini dia kafir tapi awam. Kan ada orang kafir abangan, kafir KTP juga ada. Sama Islam KTP ada. Ya, kafir KTP juga ada, cuma namanya aja. Enggak pernah ke gereja, enggak paham Bible-nya juga enggak paham. Nah, ini bagus nih untuk kita dakwah. Jangan langsung barok. Ya, bicara tentang Islam. Ya, jangan wah ini kafir barok ini. Cuman hanya orang Islam aja tidak. Benar. Ya. Terus siapa medan dakwah itu? Ya. Dan itu bukan bukan ajaran Nabi. Nabi berdakwah. Jauh-jauh aja Nabi suratin ya, dari Yaman makanya sampai Islam sampai sini nih gimana? Dakwah. Alhamdulillah. Dakwah itu saat para salafus saleh kemarin jauh ini. Apalagi dekat di satu dasar di suatu instansi, satu perusahaan, teman kerja sama sekali baro aja yang dipasang. Ya. Ngomong enggak mau apa namanya itu mungkin orang Islam eksklusif banget, tertutup banget ya. Enggak ada komunikasi banget. Ya. Jangan salah. Maka Syekh Muhammad Shalih Zaimin di ujung dari nasihatnya, karena kalau soal barok umumannya sudah dipahami orang Islam ini, bahkan diantaranya berlebihan ya, sampai menjawab kekafiran, mengancam dan seterusnya ya, itu tidak boleh. Maka ada wudu, tidak boleh juga barok kita berlebihan sampai membunuh mereka sebagaimana sebagian ya, orang yang mengatasnamakan Islam membunuh turis di negerinya padahal mereka masuk dengan izin namanya kufur musta'man, kafir yang dijamin keamanannya melalui visa. Visa itu jaminan. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh utusan Musailam Al-Kadzdzab. Rasulullah bertanya, man huwa, siapa itu Musailam? Huwa Rasulullah, man ana? Ya, maka mulai kata Nabi SAW, kalau dia bukan utusan yang dijamin keamanannya kafir itu, aku bunuh dia. Tapi Nabi lepas. Itulah, enggak boleh, haram. Barok ya barok, tapi enggak boleh membunuh kafir musta'man, orang kafir yang dijamin keamanannya. Salah satu bentuk dijamin keamanan itu visa. Kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian. Bagaimana dulu ketika perjanjian Hudaibiyah, salah satunya bolehnya orang ke sana, bolehnya tidak boleh diganggu, atau kafir dini, kafir yang di bawah kekuasaan orang negara Islam yang dia bayar jizyah, itu tidak boleh. Walaupun kita barok dalam segi agamanya, tapi hak-hak kita, hak-hak mereka juga harus kita penuhi. Nah, ini diantara saudara-saudara kita ada yang berlebihan hulu di dalam sikap barok, sampai permusuhannya itu sampai bentuk fisik sampai nyawa, akhirnya mencoreng Islam yang mulia rahmatan lil alamin. Islam seolah-olah haus darah. Kok Islam dikaitkan dengan teror? Ya, kayaknya maksa banget itu orang nggak mau dibom, ya dibunuh. Nah ini kan salah kaprah di dalam bab baroknya itu. Kenapa dia nggak dakwah dulu? Masih banyak cara yang baik yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi mereka datang kemari bukan untuk perang, ini sekedar untuk jalan-jalan. Oh mereka menyebarkan akhlak yang nggak bagus ya. Orang kita juga banyak kok. Orang pribumi apa bagus semua. Kita lihat di Papua itu masih pakai apa? Orang pribumi itu di Papua yang pedalaman itu masih pakai koteka aja, ya. Atau orang yang biasa aja di sini masih banyak yang telanjang. Jadi bukan begitu, ya. bukan karena mereka berakhlak tidak bagus terus kita menghalalkan darah mereka, tidak. Ada aturannya dalam Islam. Ya. Jadi mereka itu kafir tetapi musta'man, dijamin masuk ke aman. Enggak boleh dalam bab baro kita bunuh mereka karena ada bab baro. Karena tadi katanya wa bana bainana al-baghdha, ya. Wal adawat wal baghdha, permusuhan dan peperangan dan permusuhan. Tidak. Ada bentuk nasihat, ancaman, kan begitu. Ya misalnya di tetangga kita ada orang asing ngontrak, terus enggak senonoh pakaiannya padahal banyak anak kecil di sekitar situ. Boleh kita tegur? Boleh. Ya, kalau mampu tegur. Kamu kan numpang di sini. Saya enggak jamin ya. Tidak semua orang senang seperti ini. Kalau saya paham Islam. Nah, kamu caranya ini enggak bagus. Sesuaikanlah pakaiannya karena sini ada anak kecil. Begitu ngobrol. Dia paham itu, diajak ngobrol. Ya, kalau enggak kamu jangan di sini. Kamu sendiri nanti yang enggak aman. Ada orang-orang seperti saya ini yang lain pemahamannya, ekstrim. Nah, begitu. Kita enggak tahu itu. Nah, takut kan dia. Nah, jangan kita langsung ini. Misalnya, ya, karena dia punya hak. Karena dia masuk dengan visa. Visa itu kufur musta'man, orang kafir yang dijamin keamanannya. Ya, itu contoh-contoh dari apa yang tentu nanti mungkin dengan bentuk tanya jawab ya, kalau ada. Ini dari kita ya, masih lama. Berapa menit lagi? Hah? 5 menit. Ya. Ya, untuk persiapan mungkin yang mau wudu-wudu. Jadi setelah ini insya Allah setelah sholat ada dibuka tanya jawab ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya dalam masalah ini, ya boleh kita diskusikan, kalau mampu kita jawab, kalau enggak kita pending ya jawabannya. Kita cari dari fatwa-fatwa para ulama. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu ini pembahasan tidak maksimal karena waktu yang sempit ya. Ya, mudah-mudahan antum terus membaca dan mengkajinya dengan kitab-kitab lain dan syarah yang lebih luas lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan.